dapat kau bunuh harapanku. Hari-hari lewat tak berhenti, serasa ku ingin mati. Malamku lalui dengan hayalan, walau dingin ku rasa tak seperti hati yang luka lagi. Bagai alam yang kemarau, kiranya semua dapat sinar dengan rintih jemarimu, membuat hati serasa bagai madu cinta membara. Malamku lalui dengan khayalan, walau dingin ku rasa tak seperti hati yang luka lagi. Bagai alam yang kemarau, membuat hati serasa damai bagai madu cinta membara. Malamku lalui dengan hayalan, walau dingin ku rasa tak seperti hati yang luka lagi. Bagai alam yang kemarau, malamku lalui dengan hayalan, walau dingin ku rasa tak seperti hati yang luka lagi. Bagai kembali.